قال المؤلف رحمه الله تعالى: خيابة ويستحق إخراج الفطرة، ويستحق إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد. Ini yang paling dianjurkan. Karena ada hadisnya, disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di hari Id sebelum sholat Id. Bahkan sebagai ulama mengatakan inilah waktu wajib, batas akhir. Iya, karena ada lafaz hadis qabla khurujin nasi ila sholat, sebelum orang keluar ke sholat. Iya. Wa la yajuzu ta'khiruha an yaumil 'id. Tidak boleh diakhirkan dari hari Id. Takbir penulis ini mengesankan, yaitu kalau masih di hari Id, boleh walaupun setelah sholat. Paham? Karena beliau bilang apa? Tidak boleh diakhirkan dari hari Id. Tahu hari Id? Misalnya sekarang hari Senin, tadi Id. Hari apa ini? Selasa, tadi Id. Artinya walaupun nanti sebelum maghrib, boleh. Dohi dari takbir. Memang diperselisihkan oleh para ulama. Boleh enggak kita akhirkan setelah sholat Id? Ini berselisih. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu, seperti orang Hanafiyah. Mereka berdalil dengan hadis abnuhu manisu'ali fi hadzal yaum. Cukupi mereka dari meminta-minta di hari ini. Tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Yang mereka pakai ini, yang benarnya dia mauquf, bukan hadis Nabi SAW. Iya. Ini yang dipakai oleh Abu Hanifah. Di antara yang dipakai. Bahkan ini juga lah dalil nanti yang mereka pakai oleh Abu Hanifah juga. Yang mengatakan bahwa boleh kita kasih uang berupa zakat fitri. Hadis ini yang dia pakai, tapi dasar yang dia pakai adalah dhaif. Hadis yang dia pakai adalah hadis apa? Dhaif. Iya. Yang dia pakai, yang belum pakai untuk menunjukkan boleh walaupun sebelum setelah sholat, paham ya? Yang dia pakai boleh walaupun bukan makanan, ini hadisnya. Tapi ini hadis dhaif. Ini adalah hadis dhaif. Ulama yang lain, dan ini yang benarnya, ini yang benarnya dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala, karena memang zahir hadisnya seperti itu. Bahwasanya boleh diakhirkan zakat fitrah itu setelah salat Id, bukan di hari Id, tapi tidak boleh diakhirkan setelah salat. Ujung terakhirnya adalah apa? Sebelum orang salat. Karena berdalil dengan hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Syalbani rahimallahu taala, kata beliau, man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minash shadaqat. Siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka dia zakat yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka dia sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Lebih jelas lagi, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitr sebelum orang keluar ke mana? Ke sholat. Ini sangat jelas. Sangat jelas. Kalau seandainya hadis tadi sahih, agnuhum anisu'ali fi hadzal yaum, kalau seandainya sahih, kita kompromikan. Maksudnya an hadzal yaum, maksudnya kita kasih sebelum sholat, supaya setelah sholat tidak minta-minta lagi. Dipahami ini? Seandainya sahih. Tapi kan hadisnya apa? Dhaif. Kan bisa dikompromikan dengan hadis yang lebih sahih. Tidak ada pertentangan. Itu seadanya sahih. Kalau dhaif selesai masalah, kita tidak tengok. Jelas ya? Jadi yang paling kuatnya adalah pendapat ini. Tidak boleh setelah sholat. Walaupun itu masih di hari Id. masih di hari Id karena hadisnya jelas. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa yajuzu taqdimuha alaihi bi yawmaini aw thalathah. Boleh dikedepankan dengan 2 hari atau 3 hari. Boleh. Kenapa? Bukan dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Mereka katanya sama Allah, mereka katakan ini karena ini termasuk dari perbuatan salaf. Mereka memajukan zakatnya sehari atau 2 hari sebelum Id. Sehari atau 2 hari sebelum Id boleh. Ini tidak ada masalah. Kemudian kata beliau rahimallahu, wa pembahasan terakhir, poin terakhir, wa yajuzu ayyu tal wahidu ma yalzamul jamaah wal jama'atu ma yalzamul wahid. Boleh diberikan ya seorang apa yang seharusnya didapatkan oleh jamaah. Demikian pula sebaliknya, boleh diberikan jamaah apa yang seharusnya dikasih satu orang. Paham ini? Artinya sekarang ada beras zakat misalnya 100 kilo. Ya, dari keluarga. Boleh enggak saya kasih Ismail saja? Bukan. Ini misalnya. Kan bisa saja ini untuk jamaah, kasih banyak orang. Tapi saya kasih seorang, boleh enggak? Boleh. Tidak ada masalah. Ya. Demikian pula kalau untuk seorang dikasih banyak orang. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh kurang dari satu mut. Artinya ketika satu so itu kan 4 mut. 4 mut. Paham kan? Artinya kita kasih 4 orang. Yang mana haknya seorang bisa. Kan zakat seorang untuk seorang. Supaya cukup untuk makannya. Boleh kita kasih 4 orang. Masing-masing 1 mut. 1 mut. Paham kan? Boleh. Tidak ada masalah semua. Karena penyebutan dalam hadis, dalam masalah ini tidak ada disebutkan pembagian kalau zakat fitri. Zakat fitri itu cuma dikatakan tu'matan lil masakin. Dia adalah makanan untuk orang miskin. Tangga ini, kita kasih seorang miskin saja untuk zakat 100 orang misalnya, tidak ada masalah. Ya, kita hitung orang ini kalau makan setahun berapa kilo. Ya, berapa kilogram misalnya. Kita hitung ternyata dia makan setahun 1 ton beras. Sudah kita bawa 1 mobil ke sana. Tidak ada masalah. Boleh. Boleh. Dipahami ini kan? Ini hal yang tidak di ini oleh para ulama karena ya, penyebutan hadis tidak ada penyebutan bilangan untuk dibagi kemana. Syariat hanya menjelaskan kadar zakat yang wajib bagi seorang. Setiap orang wajib 1 so. Dia berikan kepada miskin. Berapa miskinnya? Terserah dia. Terserah dia. Selesai zakat fitri sekaligus masoribnya. Yang dikasih zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebagaimana dalam hadis itu hanya untuk orang miskin. Memang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah zakat fitri ini itu sama masoribnya orang-orang yang mendapatkannya dengan zakat harta? Zakat harta sepakat kalau dia diberikan kepada salah satu dari 8 asna yang disebutkan dalam ayat. Yang disebutkan dalam ayat. Adapun zakat fitri itu diperselisihkan. Apakah diberikan 8 itu? Atau hanya orang miskin saja? Disebutkan dalam hadis bahwa zakat fitri itu adalah makanan untuk orang miskin. Makanan untuk orang miskin. Iya, sementara zakat harta lain. Walaupun pendapat itu pendapat jumhur sebenarnya. Yang mengatakan dibagi juga seperti zakat harta. Dibagi juga seperti zakat harta. Kita lihat setelahnya bab ikrot az-zakat. Bab mengeluarkan zakat. Iya. La yajuzu ta'khiru az-zakat an waqti wujubiha. Yang diinginkan ikhrot zakat di sini, ya zakat harta yang telah lewat, bukan zakat fitri. Zakat fitri selesai. Waktu keluarnya kan? Ya, tadi kita sudah bicarakan. Waktu untuk mengeluarkannya kapan? Paling ujung, sebelum orang sholat, selesai. Ini yang belum dibicarakan adalah waktu mengeluarkan zakat apa? Harta yang telah lewat. Ya, dari zakat peternakan, zakat pertanian, zakat perdagangan, tang, kita lewat. Kedabur, kata baru, la yajuzu ta'thiru zakati an waqti wujubiha. Tidak boleh mengakhirkan zakat dari waktu wajibnya. Tidak boleh. Kapan sudah datang waktunya, tidak boleh diakhirkan. Karena mengeluarkan zakat itu perintah dengan firman Allah dan banyak hadis. Misalnya ayat wa'atuz zakah, keluarkanlah zakat. Di pembahasan usul dikatakan apa? Al-aslu fil awamir al-wujub, itu pertama. Yang kedua al-faur, asal yang perintah wajib. Ya, kita berdalil dengan ayat itu akan wajibnya zakat. Ya, kemudian yang kedua taqtadil faur, yaqtadil faur, perintah mengharuskan segera. Siapa mengakhirkannya berdosa. Kalau diusul dia berdalil dengan ayat, dia berdalil dengan hadis, dan dia berdalil dengan akal secara bahasa. Paham kan? Secara bahasa. Orang mengakhirkan itu diancam dengan siksaan. Di minggu bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Hudaybiyah, saat tertahan, belum marah ketika sahabat tidak melakukan apa yang belum perintahkan untuk mencukur. Kemudian secara akal kata mereka, kalau ada budak disuruh oleh tuannya ke pasar beli sesuatu, dia duduk-duduk saja. Tuannya datang, kenapa kamu belum datang? Saya kira bisa diakhirkan. Nah ini, ya, kalau ada budak seperti itu dikendap, karena asalnya perintah itu tidak diakhirkan. Kalau ada perintah harus apa? Segera. Ini asal. Asal. Ditambah lagi kata para ulama bahwa at-ta'khir lah apa, mengakhirkan itu banyak penyakitnya. Ya, tadi asalnya kalau kita keluarkan zakat harta misalnya 200 ribu, karena kita akhirkan akhirnya dari 400 ribu akhirnya berat. Ya, kita tumpu, jadi 1 juta. Wah, jadi zakat misalnya kalau dia punya uang banyak, zakatnya 10 juta. Dia akhirkan jadi 20 juta. Tadinya mudah saja kalau 10 juta, sekarang jadi apa? Berat. Itu apa? Ditambah lagi tarokumul wajibat, akan bertumpu kewajiban yang banyak. Paham kan? Jadi asal daripada zakat tidak boleh diakhirkan. Kan itu perintah. Harus segera. Jelas ini? Kecuali kalau ada korina seperti yang mereka bilang. Ini kan perintah mutlak. Kecuali ada korina boleh diakhirkan, baru tidak apa-apa. Dah? Jelas ini? Ini diusul dijelaskan seperti itu. Jelas? Tidak boleh diakhirkan zakat dari waktu wajibnya. Idam kana ikhrajuha. Kalau dia memungkinkan untuk mengeluarkannya. Artinya kalau tidak memungkinkan. Paham ya? Misalnya mubar, dia tinggal di pulau. Dia mau keluarkan zakat hartanya yang ada di pulau. Dia mau kasih di, ya di tadi, mundi. Ya? Tapi ombak besar. Paham? Kalau dia nyebrang dengan kambingnya 10 ekor ini, sapinya 15 ekor. Ini tenggelam di tengah laut. Paham mubar? Boleh gak antum akhirkan? Itu maksudnya. Itu takbirnya. Ida amkana ikhrojuha. Kalau memungkinkan dia apa? Keluar. Artinya keluar yang dia gak memungkinkan untuk apa? Keluar. Ada udur. Ada apa? Udur. Ini boleh diakhirkan. Gak apa-apa. Tapi bagaimana kalau hilang hartanya? Ini masalahnya. Kalau diakhirkan terus hilang. Hanya akan dibicarakan setelahnya. Fa'in fa'ala fatalib al-mal. Kalau diakhirkan kemudian hartanya hilang, harta zakat itu, maka lam taskut anhu zakat, maka tidak hilang darinya zakat. Amin. Artinya hilangnya harta tidak menghilangkan kewajiban. Dipahami ini? Ya. Walaupun dalam hal ini, ini secara umum dan yang benarnya bisa dirinci. Artinya bagaimana hilangnya? Kalau hilangnya dengan tafrid wa ta'addin, kalau hilangkan karena dia lalai menjaga hartanya, artinya airnya dicuri, sapinya mati, kambingnya mati, lalai. Atau ta'addi memang dia melampaui batas. Ini seharusnya barang zakat, tapi dia pakai terus sampai hilang. Dipahami ini? Ya, dia pakai sapinya terus untuk baja sawah sampai mati. Paham? Ini ta'addi. Maka tidak jatuh zakat, wajib dikeluarkan. Adapun kalau hilang, ada juga mengatakan kalau hilang tidak tafrid, ya, tidak sengaja hilang. Ini katanya, ya, kalau diakhirkan karena seperti itu tanpa ada tafrid, tanpa ta'addi, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tapi tidak hilang kewajibannya. Dia wajib zakat ketika dia punya. Ketika dia punya. Iya. Ini masya Allah. Dan orang-orang Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan hilang sama sekali kewajibannya. Karena memang tidak dia sengaja. Iya, tidak dia sengaja. Kalau kita lihat memang sebabnya, kalau dalam bab hati-hati dia keluarkan itu tidak apa-apa. Ketika dia punya, dia ganti. Nah, tapi kalau dia tidak ganti juga, itu tidak apa-apa. Itu pendapat orang Syafi'iyah dan Malikiyah. Karena dia hilang tanpa unsur kelalaian dan kesengajaan darinya. Wa in talifa qablahu. Kalau dia hilang sebelumnya, sebelum apa ini? Sebelum waktu wajib. Paham gak ini? Sebelum waktu wajib sakotot, maka sudah hilang kewajibannya. Iya kan? Sekarang kan dia punya kambing misalnya 40 ekor. Iya kan? Kalau 40 ekor dapat berapa? Satu. Tiba-tiba ya, dia mau zakat sebelum wajibnya, satu ekor kambingnya dicuri oleh anjing. Iya kan? Kambing itu kan sasarannya anjing. Kalau di kampung, betul gak Mubas? Betul. Iya. Sebelum wajibnya, hilang seekor. Dicuri oleh apa? Anjing. Misalnya, apakah masih wajib? Tang pertanyaan. Enggak, hilang kewajibannya. Karena kalau hilang seekor, jadi berapa? Jadi berapa? 39. 39 ada gak zakatnya? Enggak ada. Tapi sekarang dia punya 50 ekor. Di waktu wajibnya dimakan oleh anjing seekor. Hilang wajibnya? Tidak, karena batas paling panjang berapa? 40. Terus kan begitu. Paham paling sedikit. Jelas ini? Jelas ini? Jadi hilang di sini maksudnya hilang. Dengan hilang itu kurang nisab. Dengan hilang itu kurang apa? Nisab. Tanpa ada tafri, tanpa ada ta'addi. Perhatikan, sama juga begitu. Kalau dia tadi, artinya gini, sudah 40 ekor. 40 ekor. Supaya tidak wajib zakat, kita gorok seekor. Ayo kita acara. Paham gak ini? Supaya tidak wajib zakat. Apa hukumnya ini? Kalau ini dibalas lama dari maksudnya. Dipahami ini? Ini kaidah umum. Dalam kaidah fikihiyah. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi ukibat bihirmani. Itu kepada umum. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diikop dengan pengharobannya. Artinya, ya, lawan dari itu tadi, karena tidak mau sesuatu dia segerakan, akhirnya dia hilangkan, diikop dengan wajibnya. Diikop dengan apa? Wajibnya. Jelas kan? Ini jelas kalau sini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzu ta'jiluha idza kamula nisab. Masya Allah, boleh disegerakan kalau sudah sempurna nisabnya. Dipahami? Jadi ada dua bentuk. Boleh nggak menyegerakan zakat sebelum mencapai nisab? Paham kan? Jelas? Dan boleh nggak menyegerakan zakat setelah mencapai nisab? Dua. Jadi sekarang saya punya kambing 40. Sampai nisab tidak? Sampai. Paham? Sampai nisab. Tapi akan genap setahun bulan Ramadan nanti bulan 4. Sekarang sudah, ini bulan berapa ini? Oh, masih bulan 12. Tahun 2019. Ya? Insyaallah besok kita sudah masuk tahun depan. Ayo tahun depan kita libur dulu ya. Kita besok libur. Ya, alhamdulillah. Tahun depan. Jadi sekarang saya wajib zakat saya bulan haulnya itu bulan Ramadan. Tapi sekarang saya sudah punya 40. Boleh enggak saya keluarkan zakat sekarang sebelum waktunya? Paham? Atau tadi ada masalah kedua. Saya sudah masuk haul nih setahun, tapi kambing saya masih 39. Boleh enggak saya keluarkan zakatnya memang? Paham gak ini? Jadi ada dua masalah. Ada dua masalah. Pertama, para ulama supaya sempit ini masalah, supaya antum bisa pahami. Zakat harta itu wajib kalau terpenuhi syarat dan ada sebabnya. Itu bisa jadi perhatian. Zakat harta itu wajib kalau ada syaratnya dan ada sebabnya. Serta yang ketiga mereka bilang ada mulmawani, tidak ada penghalang. Ini sudah sempurna sekali ini. Itu zakat harta. Dia wajib dikeluarkan kalau ada syarat, terus terpenuhi sebabnya, tidak ada penghalang. Jelas? Syaratnya apa? Haul. Itu syarat itu. Syaratnya mencapai haul. Tahu haul? Setahun. Paham ini? Itu syarat. Kalau pertaniannya panen, bukan tahun, kan begitu? Itu syarat namanya, panen. Sebabnya nisab. Sebabnya apa? Nisab. Jelas ini? Jelas kan? Sebabnya apa? Nisab. Jadi syaratnya adanya haul. Sebabnya adalah apa? Nisab. Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Jelas ini? Penghalangnya macam-macam ya. Tergantung. Nah, ini kewajiban zakatnya ada tiga. Seperti ini. Pertama, ketika zakat ini sudah ada sebabnya, belum ada syaratnya, itu boleh didahulukan. Karena sebab zakat adalah nisab. Datang, boleh dikedepankan. Walaupun tidak terpenuhi syaratnya, sehaul. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena ini perbuatan, karena ada sebabnya. Kalau sudah ada sebabnya, maka ada zakatnya. Karena sebab ini semakna dengan illah. Sebab ini semakna dengan illah. Jelas ini? Iya kan? Ada illah, ada hukum. Sama juga. Ada sebab, ada hukum. Jelas itu penyertai sebab. Apa artinya sebab kalau diusul? Pak Syirah, bahasanya? Min la yalzamu min wujudiha al wujud wa min adamiha al adam. Tidak harus kalau dia ada, ada. Tapi kalau dia tidak ada, tidak ada. Paham? Kalau dia ada, tidak harus ada. Artinya sekarang saya punya harta sampai nisab. Dah. Tapi apakah harus saya keluarkan zakat? Tidak harus. Masih ada syarat. Sempurna setahun. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh. Itu nanti yang kena kode kedua. Sekarang sudah ada sebab. Kan dia bilang tidak harus ada. Ada kan begitu? Tapi boleh dilakukan. Karena sudah ada apa? Sebabnya. Tapi kalau tidak ada, tidak ada. Ini yang kedua nanti. Tidak boleh kita dahulukan zakat sebelum datang nisabnya. Jelas itu? Sebelum datang apa? Nisabnya. Jadi sebelum nisab, tidak boleh. Karena yalzamu min adami hal adam. Kalau tidak ada sebabnya, tidak ada hukum. Dipahami ini? Dipahami ini? Wala yalzamu min wujudiha al wujud wala adam. Tidak harus dari adanya ada, tidak pula tidak ada. Artinya bisa saja kita lakukan, bisa juga tidak. Sampai masuk haul. Dipahami ini? Ya, contoh mudah misalnya wudu gitu. Wudu ini kan syarat. Kok itu syarat? Sebab masuk waktu. Sebab-sebab. Kalau syarat, wudu syarat. Sholat, sebabnya masuk waktu. Apa kalau masuk waktu harus ada sholat? Paham kan? Tidak harus. Tapi apakah boleh sholat? Boleh. Dipahami ini, kalau masuk waktu. Tidak harus ada sholat, tapi tidak bisa juga dibilang tidak ada sholat. Jelas ini sebab. Sama zakat ini. Tapi kalau tidak ada waktu, tidak ada sholat, pasti. Sama itu. Kalau tidak ada nisab, tidak ada zakat. Tapi kalau sudah ada nisab, bisa ada zakat, bisa juga tidak ada. Karena bisa kita akhirkan sampai haul. Jelas? Jadi boleh kita kedepankan. Ini uang kita punya 100 juta. Akan ada zakatnya nanti tahun depan. Di bulan Ramadan. Dah tahun depan akan masuk besok. Di bulan Ramadan. Iya kan? Boleh gak saya kasih dulu sekarang? Boleh kalau ada yang membutuhkan. Karena zakat harta itu sesuai dengan kebutuhan. Enggak harus Ramadan. Misalnya Ramadan kita lihat orang bersemangat semua bersedekah. Sementara di luar Ramadan tidak ada orang yang kasih orang harta zakatnya. Ya, kita dahulukan sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Karena biasanya orang semangat kasih zakat harta di mana? Di bulan Ramadan. Untuk kasihan sama orang miskin, kita kasih harta kita. Pada selain bulan Ramadan. Boleh. Yang penting sudah ada apanya? Sebabnya. Apa sebabnya tadi zakat? Nisab. Itu ya, saya lihat. Jelas masalah ini? Jadi, makanya kata beliau rahimahullah, boleh disegerakan kalau sudah sampai apa? Nisabnya. Dibolehkan. Karena sebab zakat adalah nisab. Wala juzu qabla dhalik. Tapi tidak boleh sebelum itu. Sebelum apa? Sebelum nisab. Tahu ini? Karena nisab ini adalah sebab. Sebab itu kalau dia tidak ada, tidak ada. Tahu mana sebab? Kalau dia tidak ada, tidak ada. Beda kalau mani. Kalau mani, kalau dia ada maka tidak ada. Kalau dia tidak ada maka ada, bisa tidak. Nah, ini pengertian rumi-rumi semua ini. Iya kan? Tapi harus dipahami. Karena di situ kita kaji fikih nanti banyak perkara. Yang perbuatan yang ada sebab syarat mani. Ditambah nanti empat. Empat istilah wajib ditahu. Ada namanya illah. Empat istilah ini. Empat istilah. Karena kalau hukum itu ada sebabnya, ada syaratnya, ada penghalangnya, ada illahnya. Dipahami? Nah, semua hukum kalau kita paham empat ini, nanti kita bisa uraikan hukumnya. Ini hukumnya bagaimana? Ini perkara ada sebabnya. Boleh gak saya lakukan? Sudah boleh. Walaupun belum terpenuhi apa? Syaratnya. Jelas ini kan? Itu dibolehkan. Kemudian, wa in ajjalaha ila ghairi mustahiqiha lam tuji. Ini pembicaraan-pembicaraan terus ya. Wa in ajjalaha ila ghairi mustahiqiha lam tujzihu. Kalau dia segerakan kepada yang tidak berhak mendapatkannya, nanti akan dijelaskan asnafnya. Ya, diakhirkan. Yang berhak mendapatkan zakat. Dia segerakan kepada yang tidak berhak. Artinya sekarang sebenarnya dia sudah sampai nisab. Akhirnya dia kasih. Ternyata yang dia kasih orang kaya raya. Dia kira orang miskin karena pakaiannya lesu. Iya. Belanja juga biasa-biasa saja. Orang miskin belanjanya boros sekali. Dia tidak pernah kita lihat dia belanja tambat. Ya, misalnya mubar ya, tidak pernah belanja misalnya, tapi ternyata hartanya banyak di mubar, tanah-tanah di sana semua miliknya. Iya, paham kan? Iya, jelas ini. Ternyata saya sudah kasih dia harta zakat. Sudah ada sebabnya tadi, iya kan? Sudah ada sebabnya. Saya sudah kasih. Tapi ternyata setelah itu sebelum sampai haul, saya tahu, oh ternyata orang kaya, oh saya harus keluarkan balik. Itu tadi biarlah sedekah untuk orang kaya, supaya menyadarkannya untuk sedekah juga. Tidak apa-apa, kan tidak apa-apa. Ya, jadi tidak sah. Tidak sah. Paham kan? Itu dianggap sedekah biasa. Wajib kita apa? Keluarkan ulang. Kan tidak bisa kita tagih kembali. Tidak boleh. Kita jaga perasaannya. Ya, ya kan? Tidak boleh kita tagih kembali. Jadi kita keluarkan lagi sekali. Ya, ini kalau sebelum waktunya. Ya, kalau sudah sampai haul kita kasih, lain masalah. Kemudian kata beliau, wa in sara indal wujubi min ahliha. Wa inda fa'ila mustahikiha. Oh, ini setelah itu lagi. Kenapa sekarang? Wa in sara indal wujubi min ahliha. Walaupun dia sudah menjadi ketika wajib dari ahli yang berhak mendapatkan apa? Zakat. Tangga ini, hati yang gini. Tadi ya, sudah saya tahu, oh ternyata dia orang kaya. Sudah, harus saya keluarkan ulang zakat saya. Ternyata di bulan Ramadan Mubar jatuh bangkrut. Ini hayalan Mubar, jangan anggap serius. Paham Mubar? Nanti dia marah-marah kalau saya bilang bangkrut. Tiba-tiba di Ramadan jatuh miskin. Nah, semua hartanya hilang. Kan jadi yang berhak lagi. Nah, walaupun begitu, tetap saya keluarkan ulang tadi karena saya berikan dia saat dia apa? Saat dia apa? Kaya. Saya dia kaya. Setelah itu sudah jatuh miskin dikasih lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena dia sekarang sudah menjadi apa? Sudah menjadi apa? Yang berhak. Paham Ismail? Betul Ismail? Alhamdulillah. Kemudian sekarang wa in dafa'aha ila mustahiqiha. Masa selanjutnya. Kalau dia keluarkan kepada orang berhak mendapatkannya. Dipahamin? Dia keluarkan sudah. Tapi famata. Orang itu meninggal. Dah, awistagna atau tiba-tiba kaya, dapat rezeki langsung jatuh uang dari langit satu karung, langsung kaya raya, dia punya mobil, punya rumah, bangun rumah 5 tingkat cuma sehari, saking kayanya itu. Paham Mubar? Iya, jadi kaya langsung, awistagna. Ya, dia berhak mendapatkannya, tiba-tiba dia murtad, kan tak boleh kita kasih zakat harta orang kafir, tak boleh. Kan harus dikasih orang miskin, terus muslim. Muslim, paling sedikitnya adalah orang yang baru masuk Islam. Akan datang nanti penjelasannya. Paling sedikit orang yang baru masuk Islam. Orang kafir tak boleh dikasih. Tapi sekarang kita sudah kasih dia yang berhak mendapatkannya saat dia Islam. Setelah itu apa? Murtad. Dia kaya, dia mati. Apa yang harus dilakukan? Ada zakat. Cukup, karena kita kasih sudah dia saat apa? Berhak mendapatkannya. Setelah itu dia tiba-tiba kaya, ya, dia tiba-tiba mati, dia tiba-tiba apa? Ya, murtad. Ya, itu kan di luar daripada apa? Kekuasaan kita. Paham Mubar? Paham Mubar? Ini apa? Hukumnya sah atau tidak? Sah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa in talifal malu wa lam yarji alal aqib. Ya, kalau hilang hartanya dan tidak kembali kepada orang yang mengambilnya, ya, nah, kalau ini sebenarnya sudah tadi ya, dah hilang harta tadi, ya, hilang harta, kemudian tidak kembali kepada yang mengambilnya, ini tadi. Bagi orang yang mensegerakan zakat kemudian murtad, ya, atau dia tidak kembali kepada fakir karena zakatnya telah dia ini, dia bilang lam yarji alal akhir. Kalau hilang hartanya, ya, tidak kembali kepada orang yang mengambilnya. Siapa yang mengambilnya? Bisa di sini pemungut zakat, ya, bisa juga orang yang mengambilnya di sini adalah orang yang mendapatkan apa? Zakat. Dah kalau hilang, tidak boleh dibilang, eh itu zakat kemarin yang kamu kasih hilang, ganti. Aduh bangin, tidak ada lagi. Bisa begitu. Bisa juga al-akid, bisa dimasukkan ke mana, amin zakat. Kalau seandainya hilang. Dan ini para ulama juga rinci bagaimana hilangnya. Bagaimana apa? Hilangnya. Apakah tafrid atau tidak apa? Tafrid. Jelas ya? Tidak tafrid. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, masalah yang terakhir, wala tungkol as-sadaqatu ila baladin tuqasaru ilahi sholah illa alla yajid min man yakudaha fi baladiha. Tidak boleh dipindahkan zakat ke negeri yang disafar sholat kepadanya, yang dikosor sholat kepadanya. Artinya, ya selama tidak dikosor masih boleh. Tapi kalau kosor berarti sudah tidak boleh lagi dipindahkan ke situ. Artinya kalau berdasarkan pendapat jumhur, kalau sudah jarak 80 kilo, tidak. Tidak dipindahkan ke situ. Kalau kurang dari 80 kilo masih boleh. Misalnya ya di gua masih, takalar masih, iya kan begitu. Ya, tangkit masih, ya, otomatis ya Ismail, maros ya, iya, betul-betul Ismail. Yang jelas tidak boleh ke buton lagi, karena itu sudah lebih dari berapa? 80 kilo itu sudah jarak safar. Ini pendapat jumhur. Kalau pendapat Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah, demikian pula dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala yang tak ada jaraknya, kembali ke urut, tidak boleh dikasih. Tidak boleh dipindahkan ke negeri itu. Tidak boleh dipindahkan ke negeri itu. Ini memang masalah khilafiyah. Masalah diperselisihkan. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW ketika belum mengutus Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala ke Yaman, mengajarkan syahadat, solat, ketika belum menyebutkan zakat, tu'khudhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Diambil dari orang kayanya mereka negeri itu dan dikembalikan ke orang miskinnya mereka negeri itu. Dibahamin? Dengan dalil itu katanya maka terdapat ia dalil faedah fikih bahwasannya itu dikasih orang negeri itu saja, tidak boleh dipindahkan. Kecuali hajar, dan ini yang benarnya, apa yang dikatakan oleh penulis itu yang benarnya, kecuali dibutuhkan. Atau ada maslahat yang lebih besar. Dipahami ini? Boleh memindahkan. Hajar misalnya atau masalah lebih besar. Negeri itu semua orang kaya. Satu pulau tidak ada orang miskin. Kaya raya semua. Orang miskin di situ, orang di negeri lain yang datang kerja. Paham Ismail? Ya, misalnya di Buton, semua orang kaya raya. Masing-masing di rumahnya ada 50 kilo emas. Emasnya itu, apalagi uangnya. Ah, yang bekerja orang Makassar. Bila begitu. Ya, maka boleh dipindahkan ke mana? Ke Makassar. Ini namanya hajah. Dan tidak ada orang miskin. Kan kalau tidak ada orang miskin, mau di apa? Dikasih ke negeri yang lain. Ini dibolehkan. Ini pendapat yang memindahkan ini karena ada hajah. Ini pendapat yang paling dekatnya. Walaupun ada di sana pendapat yang mutlak, yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Kalau hanya udah orang kaya, sudah orang kaya saja dikasih. Orang kaya saja dikasih. Tapi yang benarnya dipindahkan. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bahwa zakat itu boleh dipindahkan kalau memang dibutuhkan dan ada masalah yang lebih besar. Ada masalah yang lebih besar. Alhamdulillah ini selesai. InsyaAllah setelah itu kita akan membahas asnaf. Ya, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. InsyaAllah kita ambil. Kita libur besok ya. Saya ada acara sedikit. Ya, kita libur besok. Bukan karena tahun baru, tapi ya karena tanggal merah ada yang aneh sedikit. Ada yang bikin acara, saya dipanggil. Nah, jadi besok saya izin. Insya Allah kita lanjut hari Kamis. Subhanallah.